Baik, terima kasih pada teman-teman yang mengundang kami, alhamdulillah ya. Salam kenal, nama saya Aisyah Dahlan. Saya seorang dokter yang menangani kasus narkoba, HIV, dan LGBT ya. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya, Bu. Tapi kalau ada keluarga, tetangga, atau siapapun yang kita kenal kena narkoba atau LGBT, tolong segera dibantu, bujuk mereka untuk berobat ya, karena bukan maunya mereka itu sebetulnya. Tetapi Indonesia sedang banyak masalah dengan hal-hal seperti ini. Maka agar anak-anak kita tidak menjadi korban, itulah makanya kita bersusah payah untuk belajar bagaimana jadi orang tua seperti saat ini ya. Ya, saya lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1968. Anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya namanya Bapak Dahlan Hussein dan ibu saya Hermina Ishak. Dari kecil saya di Jakarta sampai SMA di Jakarta. Dulu saya sekolah di Al-Azhar. Baru satu Al-Azhar. Embun pagi belum ada. Jadi gak masuk sini ya. Ya. Kemudian saking niatnya jadi dokter, saya pilih Universitas Hasanuddin Makassar ya, karena waktu itu ada namanya jalur PMDK, jalur yang bisa masuk tanpa tes ya, alhamdulillah. Selesai di Unhas, saya lanjut di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian saya belajar narkotika di Kuala Lumpur dan juga sekarang saya mempelajari ya, menekuni bidang neuroscience dan ilmu clinical hypnotherapy, dan itu saya belajar di Surabaya ya. Ibu-ibu, teman-teman, mohon izin memperkenalkan suami, boleh ya? Ya, lewat foto aja ya. Ini suami saya, namanya Dr. Prianto Sismadi. Ya, ini dulu kakak kelas, Bu. Saya lupa siapa yang naksir duluan. Ya, kami beda usia 7 tahun. Kemudian kami di karunia putra-putri, saya mohon izin memperkenalkan. Yang pertama putra kami namanya Mas Lanang. Jadi bapaknya orang Jawa soalnya, jadi pakai nama Jawa. Ya, alhamdulillah Lanang sudah dokter. Yang kedua Mas Priyo, Priyo juga dokter. Yang ketiga Mas Kakung, Mas Kakung mahasiswa kedokteran saat ini. Yang keempat Mas Jaler, Jaler kelas 11 SMA. Satu lagi ya, satu lagi ya. Nah, yang bungsu perempuan dikasih nama Dek Ragil, Ragil SMP sekarang ya. Saya dulu pernah itu, anak di TK, anak di SD, dan anak di SMP. Makanya tadi saya tanya teman-teman, siapa tahu ada yang kayak gitu ya. Ada yang anak kelima juga kayak saya, Bu? Saya cari teman nih. Gak ada ya? Empat, ada yang empat. Oh, alhamdulillah. Ih, cuma satu, Bu? Iya, oh ada satu, dua, tiga, empat. Mau tambah lagi, Bu, biar lima, Bu? Tiga, yang anandanya tiga orang. Oh, tiga banyak ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, tiga, dua. Oh, dua, Ibu ya. Dua, satu, baru satu. Baru satu, ini satu biasanya anak mahal ya, Bu. Kalau masih bisa melahirkan tambah lagi ya, Bu. Anak satu sama lima lebih stres satu. Betul, saya kasih tahu tuh. Satu gak pulang, Ibu bingung. Kita anak lima, satu gak pulang, masih ada empat. Ya. Jadi kalau bisa, ya bisa. Saya tahu satu anak mahal. Kalau masih bisa melahirkan, tambah lagi satu. Minta sama Allah ya. Iya, baik. Seni menegur dan memuji anak ya, memang seni menegur dan memuji itu ternyata ada seninya ya. Baik, sekarang kita lihat dulu sebentar ya. Ya, sebetulnya perlukah menegur anak? Perlu gak, Bu? Perlu. Jadi menegur perlu, memuji perlu. Hanya yang kita terus pelajari adalah caranya ya, caranya. Tentu sekarang teman-teman yang di depan saya pasti ya, bukan kelahiran 60-an. Iya, siapa yang lahir tahun 60-an? Masih ada di sini? Satu, dua. Cuman dua. Sama saya tiga, Bu ya. Ya Allah, sudah langka kita, Bu. Yang lahir tahun 70-an ada? Oh, tapi juga sudah mulai sedikit. Ya. Ibu-ibu yang lahir tahun 1980 sampai 2000 yang hadir di sini, angkat tangan. Oh, udah lapa, udah 70%. Ya. Jadi menurut ahli demografi, orang yang lahir tahun 80 sampai 2000 itu disebut generasi milenial angkatan pertama. Jadi 70% di tempat ini sudah generasi milenial. Tadi yang tahun 70-an itu belum milenial, Bu, baru pra-milenial. Kita yang berempat ini, yang berempat atau bertiga? Coba yang 60-an mana tadi, Bu? Satu, dua, bertiga. Nah, ini yang disebut generasi pasca kolonial ya. Ini namanya generasi X yang tahun 60-an nih. Ya Allah, sian ya. Dari zaman dulu tuh sebetulnya menegur anak itu perlu. Tinggal cara belajarnya, cara menegurnya. Kita belajar cara menegur. Kalau kami generasi pasca kolonial, memang cara kolonial, Bu. Apa cara kolonial ciri khasnya? Hah? Ya ampun, pasti ada dipukul. Ya. Tapi jadi juga kami. Tapi itu era itu. Sebagaimana teknologi era itu, zaman kami televisi, Bu, kalau rusak itu dipukul, Pak. Nah, betul ya? Betul enggak ya? Tuh. Coba tanya sama teman-teman ibu-ibu yang lahir tahun 60-an. Iya. Jangankan televisi, komputer juga kalau dia goyang-goyang pukul, jadi dia. Itu tahun kalau kita lahir tahun 60-an, ya. Tahun 70-an mungkin sudah mulai ada transisi, ada dipukul juga, ada juga sudah mulai melakukan pola asuh yang meninggalkan pasca kolonial, ya. Tapi kalau sekarang kita pakai cara kolonial, habis nanti anak kita. Di luar sana banyak musuh. Apa musuhnya? Narkoba paling banyak. Saya sudah 22 tahun ngurus narkoba. Semuanya gara-gara, ya, salah satu faktornya adalah orang tuanya keras dan kasar, ya. Islam dari dulu mengajarkan cara-cara yang lembut. Oke? Okay? Islam dari dulu mengajarkan cara-cara yang baik. Ibu punten boleh maju dulu sayang, kasihan teman-teman yang baru hadir. Kadang kita menegur anak supaya apa? Disiplin. Cuman pertanyaannya, waktu kita menegur seorang anak tentang sebuah peraturan, sudahkah kita sebelumnya kasih tahu peraturan itu? Ya. Nak, buang sampah di sini ya, Nak, tempatnya sini ya, Nak. Kemudian dia buang tempat lain, nah itu boleh ditegur. Tapi kalau belum pernah kasih tahu, kemudian kita menegur, kita yang keliru itu. Ya. Ada anak pulang jam 12 malam, ibunya marah-marah. Padahal ibunya enggak pernah bilang, "Nak, kalau pulang paling lambat jam 10 malam." Ibunya enggak pernah bilang. Jadi anak bingung. Ya, pantang menegur anak kalau belum pernah kasih tahu peraturannya. Ya. Dan memang karena anak kita berkembang, tentu peraturannya juga berkembang, ya. Maka ibu kalau bikin peraturan supaya nggak lupa, ibu tulis tuh di dalam agenda ibu tuh. Apa ya, sudah kasih tahu apa ya? Sudah kasih tahu, ya, buang sampah nggak ya? Sudah kasih tahu, ya, taruh handuk di tempatnya, sudah kasih tahu belum ya? Nah, gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau memberikan disiplin, tentu harus kasih tahu peraturannya. Cuma, kasih tahu peraturan itu ada beda-beda. Beda-bedanya apa? Anak laki dan anak perempuan berbeda. Siapa punya anak perempuan, Bu? Alhamdulillah, banyak ya. Siapa punya anak laki-laki? Yang laki-laki saja. Berapa, Bu? Laki-lakinya, Bu? Dua, alhamdulillah. Berapa, Bu? Ada yang empat gak sama kayak saya? Nah, paling stres berarti saya kan di ruangan ini. Makanya, ya, kalau punya anak laki dan anak perempuan, itu memberitahu sesuatu harus berdasarkan kerja otaknya. Itulah makanya sekarang ada namanya istilah neuroparenting. Pola pengasuhan berdasarkan kerja sistem otak dan sarafnya anak kita, ya. Insyaallah. Hujan berkah ya, insyaallah ya. Ada yang banjir enggak, Bu? Ada kena banjir enggak ya? Alhamdulillah ya. Kalau kena banjir juga enggak apa-apa, Bu. Enggak cuma sendiri, Bu. Ya, rame-rame kita ya. Baik, kembali. Kalau punya anak perempuan, nah ini bayang ya. Perhatikan baik-baik. Mau umur berapapun dia, sampai umur berapapun, kalau anak perempuan sedang bicara atau ngobrol sama kita, sama ibunya atau sama orang tuanya, tolong lihat mukanya atau lihat wajahnya. Ya, pantang anak perempuan bicara, ibunya juga pegang gadget dan tidak lihat dia. Itu dia akan marah sekali. Walaupun masih TK, ya. Kalau dia ngomong terus kita pegang gaya aja, terus kita gak dengar, kita suruh ulang lagi. Apa nak, aman nak? Apa dia bilang? Udah lewat. Ya, karena anak kita, anak sudah milenial yang angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan empat. Atau sudah mungkin generasi Z. Ya. Jadi kalau anak perempuan bicara, ini ingat baik-baik nih. Apalagi nanti dia sudah mens. Hati-hati. Ya, harus lihat wajahnya. Walaupun ibu penting banget, ya, balas WA, ibu harus minta izin dulu. Sebentar ya nak, ibu minta satu detik. Ya. Kenapa, Bun? Ibu, Bunda balas WA ayahmu dulu. Satu detik. Nah, baru simpan. Kenapa, Nak? Ah, enggak mau. Walaupun mungkin ibu enggak tahu dia ngomong apa, pokoknya lihat aja mukanya. Oh, iya. Pasti dia pergi, ibu bilang, apa dia ngomong ini? Ya, nah, itu dia. Kenapa? Karena memang anak perempuan senang lihat wajah. Tapi kalau anak laki, Bu, anak laki enggak suka dilihat wajahnya. Anak laki lebih senang lihat benda. Ya, anak laki senang lihat benda. Ya. anak laki senang lihat benda bergerak, dan anak laki senang menggerakkan benda itu. Siapa yang anak lakinya masih TK gitu? Gerak-gerak terus dia? Oh, udah gak usah marah kalau ada anak laki gerak-gerak-gerak. Ya Allah, laki banget. Karena memang otaknya laki-laki itu bergerak dan senang benda, ya. Jadi kalau bicara sama anak laki, gak usah paksa dia lihat muka bunda. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Itu sangat keliru itu. Saya juga dulu salah, teman-teman. Saya juga dulu salah ya, karena ilmu tentang ini baru masuk Indonesia 2006. Saya waktu punya anak, sudah dokter, suami juga dokter, tapi kami belum belajar tentang itu. Ya, makanya kenapa harus ilmu tuh harus di update terus ya. Jadi kasihan anak saya yang pertama, Lanang tuh. Saya kalau bilang sama Lanang, Lanang, ibu mau bicara. Terus dia gini, iya bu. Pas dia lihat saya lihat matanya, mata ketemu mata, dia gini gayanya bu. Dulu saya belum tahu ilmu ini, saya marah kan. Yang sopan Lanang kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Pas lihat muka saya jadi setengah jam cuma, lihat ibu nak, lihat. Setengah jam, gak ada nasihatnya. Emang komunikasi efektif lihat wajah atau lihat mata, tapi tidak berlaku pada laki-laki. Ya, artinya apa? Kalau kita bicara sama anak laki, kalau kita lihat wajahnya, pasti dia gak lihat kita. Kalau ibu-ibu mau lihat, mau anak laki lihat kita, ya, kita tunduk dia, apa? Kita bikin kertas. Saya, karena anak banyak, ya, negur 1, 2, 3, 4 itu harus teratur dan ada kertasnya. Jadi anak pertama waktu saya tegur Lanang, ibu minta, tulis di sini. Lanang, ya, rapikan tempat tidur ya, atau lipat selimut ya. Saya tulis begini, waktu saya tulis sambil nulis begini, pasti anak laki lihat muka ibunya. Ya. Tapi kalau ibu memang mau bicara lihat muka anak, anak laki maksud saya, dan dia tidak lihat ibu, gak usah marah. Ngomong aja bu, dia dengar. Cuman ngomong sama laki-laki, gak boleh banyak-banyak topiknya dan jangan berganti-ganti. Laki-laki gak bisa lebih dari satu topik kalau kita ngomong. Jangankan anak laki, bapaknya juga. Ya. Bapak-bapak itu tersesat kalau ngobrol sama dua ibu. Kenapa? Topiknya ganti-ganti. Contoh ya, saya kasih tahu ya. Saya bilang sama suami saya, Mas, ya, saya antar anak-anak sekolah dulu, abis itu saya ada seminar, abis itu saya drop baju-baju tempat laundry, Mas. Nanti saya ke rumah sakit ada pasien. Eh, Mas, tadi sore ada temanmu telpon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telpon saya. Karena kita bicara dalam satu kalimat ada topik lain. Laki-laki gak bisa. Ya? Laki-laki memang kalau cari jalan ya, dia bisa lewat cari jalan tikus, dia tidak tersesat. Tapi bicara sama perempuan sering tersesat. Jadi kalau bicara sama anak laki, sayang, ya, baju kotor taruh sini ya nak. Udah satu sama. Terus tanya dia, paham nak? Iya bu, cukup. Kita selama ini udah ngomongnya satu jam, topik ganti-ganti, kita tanya dia, ngerti nak? Iya bu, coba ulang tadi ibu bilang apa? Suruh ulang anak lakinya. Maka anak laki bingung bu, maka mukanya dia begini. Terus ibunya sudah tahu, pasti gak dengarkan tadi bunda bilang apa? Makanya anak laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Karena kita gak tahu tentang kerja otak laki-laki. Paham ya? Nah ini dulu nih, kita ngomong soal punya anak laki atau perempuan. Ya Allah. Terus apa lagi bu? Laki-laki tuh matanya beda sama kita. Mungkin teman-teman pernah dengar YouTube saya ya. Ada yang pernah dengar YouTube saya? Ya, gak apa-apa kita ulang ya. Ini mohon izin versi live. Ilmu kalau diulang-ulang makin paham ya. Laki-laki itu beda sama perempuan. Perempuan kalau kita lihat lurus masih bisa lihat kanan-kiri. Coba teman-teman lihat lurus tuh. Masih bisa lihat teman sebelah kanannya. Masih bisa lihat teman sebelah kirinya. Laki-laki gak bisa gitu. Ya. Sudut mata perempuan lebar tapi ke depannya pendek. Laki-laki sudut matanya ke samping kiri kanan sempit, ke depannya panjang. Ya. Ini. Kenapa ini? Karena ini perbedaan retina mata. Apa yang beda? Allah menciptakan di retina mata itu ada namanya sel kerucut. Sel kerucut. Sel kerucut retina mata perempuan lebih banyak. Namanya juga kerucut kan? Lihat ke depan masih bisa lihat kanan kiri. Sel kerucut mata laki-laki di retinanya sedikit. Ya. Ini yang jadi berbeda. Sebetulnya untuk apa? Ini sebetulnya Allah sudah mempersiapkan kita ibu-ibu untuk bisa menjaga sarang, ya. Baik, kembali di sini. Jadi sudut mata perempuan bisa lihat kanan kiri. Coba teman-teman yang perempuan aja ya. Bapak-bapak enggak usah ya. Cuman satu ya, Pak. Tangan kanannya begini, Bu. Angkat tangan Ibu. Ibu-ibu semuanya. Semua perempuan yang ada di ruangan ini ya. Sejajar muka ya. Sekarang saya minta coba lihat jari tengah. Ya, sekarang matanya tetap jari tengah. Sekarang saya tanya, apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki gak bisa gitu. Tapi jangan juga ibu paksa nanti di rumah, ayah, gini deh. Gak usah. Ketahuan ibu yang ada pengen tes tuh. Gak usah bu, kenapa? Ini penelitiannya ada di dua tempat. Satu, di Institut Psikiatri London, dan di University California, Florida. Ya, udah kita ikut aja peneliti itu ya. Nah, ini. Ternyata baru diambil hikmahnya apa? Perempuan ini memang pandai menjaga sarang. Ibu, pernah gak? Ibu masak, matanya dimasakan, ada orang datang, ibu tahu? Siapa tuh? Matanya dimasakan loh. Ada orang datang, ibu tahu. Pernah gak ibu? Maaf, waktu nyusuin anak, mata kita di anak, ada tikus lewat, ibu tahu tuh. Ya Allah, tuh tikus. Kenapa? Karena sudut mata kita ya lebar. Laki-laki gak begitu nih. Laki-laki ini memang Allah ciptakan ya matanya untuk berburu di luar. Makanya disebut mata hunter, mata berburu. Laki-laki memang tugasnya mencari nafkah di luar rumah memang. Ya. Zaman dulu orang mencari berburu nafkah kan di hutan. Kalau sekarang kan antara gedung. Ya, makanya antar gedung itu naik motor kan, naik mobil, itu termasuk mata berburu itu. Makanya dari jauh tuh laki-laki sudah bisa lihat tempat di mana dia akan tuju, betul? Saya pernah jalan sama suami ya, suami saya bilang gini, udah mau sampai tempat tuh. Itu dia tuh, gedungnya udah kelihatan. Saya gak lihat loh bu. Pernah ibu gitu bu. Karena kita pendek. Ya, laki-laki panjang. Dan, kalau siapa nanti sudah besar anak laki-lakinya bawa mobil, atau suami bawa mobil ya, laki-laki, siapapun laki-laki itu, kalau dia sudah bawa setir, baik setir mobil maupun setir motor, itu hormon testosteron meningkat. Dan dia jadi laki-laki banget itu. Apalagi kalau dia mau ngebut karena matanya lurus, itu jagonya dia, Bu. Nggak usah ribut, Ibu. Karena banyak suami-suami mau ngebut ibu-ribut apa? Awas. Itu nggak suka bapak-bapak, Bu. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Apalagi nanti kalau anaknya sudah bawa mobil, Bu. Ya, kalau nanti anak sudah bisa bawa mobil, ibu bawel terus kalau dibawa, besok-besok aja nggak mau ikut lagi. Dia nggak mau antri ibu lagi. Ya, kenapa? Karena memang jagonya laki-laki. Kalau ibu ya khawatir, ibu udah tidur aja deh. Yang sampai di rumah. Kalau perempuan bawa mobil pasti selalu mau lihat kiri kanan. Itu perempuan, ya. Dan laki-laki ini jagonya, oke? Karena memang ini untuk disetting untuk kerja di luar sana. Jadi masalah apa? Kalau laki-laki dalam rumah cari barang. Kunci mana kunci? Saya lihat di sini kunci. Padahal di samping sini, bu. Siapa yang anak lakinya kalau cari barang pasti nggak dapat? Ada? Ini anak saya, Bu. Ibu bayangin ya, ibu anaknya cuma 2 ya laki ya. Saya 4 tuh, Bu. Dulu belum tahu ilmu ini. Apa yang terjadi kalau cari seragam? Bu, seragam aku mana, Bu? Dia lihatnya lurus padahal digantung di sini. Dan ibu-ibu seluruh dunia sama kalau marah. Ini, makanya cari pakai mata. Bu, laki-laki kalau ibu bilang cari mata, dia cari pakai mata, dia tersinggung, Bu. Kenapa? Karena sesungguhnya sudah pakai cari pakai mata. Cuman dia lurus. Apalagi anak laki, pagi-pagi ibu marahin kayak gini, masuk sekolah pelajaran dari bapak ibu guru nggak masuk, ya? Jadi gimana dong Bu Aisyah? Dia cuma nyari-nyari pada di sampingnya, udah bantu aja. Kalau perlu nggak ngomong, ini loh sayang. Bisa Bu? Susah ya? Pengen ngomong ya Bu, tapi kalau ngomong keluarnya cari pakai mata. Baik, kalau ibu nggak bisa nggak ngomong, boleh nggak ngomongnya diganti, ya bukan lagi cari pakai mata, itu bikin tersinggung. Inilah sayang, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu lebih baik daripada cari pakai mata, cari dulu. Ibu tahu nggak? Saya di rumah pagi-pagi dulu bertengkar gara-gara apa? Suami buka kulkas, telur mana telur? Telur di mana bu? Samping kali. Bayangin satu suami 4 anak laki gara-gara cari telur nggak lihat karena di samping. Saya pernah lari-lari, ini loh mas, apa dia bilang? Kok ada? Makanya supaya nggak ribut cari-cari telur, sekarang telur separuh saya taruh depan. Pas dia buka ya ada telur. Kalau telur mentega, telur susu yang selalu laki-laki cari pagi hari taruh depan bu. Ya, karena memang laki-laki matanya lurus. Hah? Itu juga kalau kita janjian sama suami kan? Ayah, aku depan H&M. Pas dia lewat. Ayah. Dia gak lihat, dia jalannya lurus. Dia cari kita di depan padahal kita di samping. Pernah ibu begitu? Siapa anak lakinya di sini? Kalau ibu jemput kan gak boleh masuk dalam kan? Ibu lihat dari luar kan? Pas dia lewat kan? Abang. Itu anak pasti di mobil dimarahin ibunya tuh. Abang gimana sih? Bunda panggil gak jawab. Apa dia bilang? Kapan manggil? Karena emang gak lihat. Boleh kalau jemput anak laki dan dia tidak lihat gak usah dimarahin. Kenapa? Karena memang gak lihat. Saya kalau janjian sama suami dan anak laki, cari inisiatif sendiri. Mas, ya aku ke depan KFC. Pas dia lewat. Panggil gini percuma. Kita cekat dari depan. Iya. Yeah. Itu suami saya sering kaget. Lagi jalan, astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Ini harus paham nih. Kalau enggak bertengkar terus gara-gara ini, dan laki-laki tersinggung. Coba, dia juga enggak ngerti kalau otak ngatanya kayak gini. Ya? Makanya zaman dulu pernah ingat enggak Bu, waktu kita masih muda? Waktu SMP-SMA gitu. Pas kita jalan melintasi lapangan basket kan? Kita ngeliatnya ke depan, kan kita tahu ada yang ngeliatin kita. Ya? Itu perempuan. Itu perempuan. Laki-laki gak tahu. Dia tuh laki jalan aja. Nanti temennya yang baru bilang, ada yang liatin dia gini, mana? Gitu. Makanya sama suami tuh gak bisa kode-kodean tuh, Bu. Saya pernah satu ketika di satu pesta, pestanya standing party kan, terpaksa kita makan berdiri. Saya hadap sana, suami saya hadap sini. Sementara makan, tiba-tiba yang punya pesta ada di samping sama suami, samping kirinya. Saya bilang gini sama suami, ya, itu di samping itu ada yang punya pesta. Suami saya gini loh, yang mana? Jangan nengok. Dia gak bisa lihat Bu, karena matanya lurus. Makanya dia, yang mana? Muka itu orang sini. Iya, rasa pernah kayak gitu ya? Iya. Makanya laki-laki itu suka bingung, saya ini salahnya apa katanya. Ya, ini yang harus dipahami. Anak laki tidak suka dipermasalahkan matanya. Ibu-ibu siapa yang sering diajak suaminya makan berdua di luar rumah tanpa ada anak-anak? Ada? Kalau ibu diajak makan sama suami, cuman berdua saja, jangan duduk samping suami. Percuma ibu cantik dia gak lihat. Dia malah lihat ibu yang di meja depan. Karena gak ada orang di sini. Itu juga gak sengaja. Lagi makan, angkat kepala, ada ibu itu. Karena pas di depan suami. Kita di sampingnya lihat. Marah. Makanya di depan. Kecuali makan sama anak-anak, kita boleh di sampingnya anak ada di depan, ya. Tapi kalau cuma berdua di depan. Kenapa? Mata laki-laki itu lurus, ya. Dan laki-laki tidak suka ditatap matanya atau wajahnya. Jadi kalau suami lagi ngomong sama kita, kita jangan lihat dia. Kita pura-pura nunduk. Jadi gini, ayah. Itu cantik banget, tau. Sebagaimana waktu kita dilamar dulu, ya. Kalau dilamar kan gitu kan, jadi maunya kapan ya terserah abang aja kan gitu kan. Kita nunduk ke bawah, makanya mereka seneng lihat muka kita. Tapi kenapa setelah menikah kita ngomong lihat dia terus? Ayah tahu nggak, uang sekolah sekarang naik. Udahlah ngomong yang lihat matanya, kita ngomong uang sekolah. Itu suami pasti melengos tuh begini. Padahal bukan dia nggak suka sama kita, dia nggak kuat ditatap matanya. Sampai sini sepakat dulu ya. Ya, sebelum kita belajar cara menegurnya, ini harus tahu laki-laki dan perempuan. Ya. Sama, laki-laki juga kalau dipanggil berulang kali gak jawab kan Bu? Ya kan? Berapa kali ibu kalau panggil anak laki Bu? Hah? Ibu tahu gak kenapa anak laki dipanggil gak langsung jawab? Otaknya cepat konsentrasi Bu. Laki-laki tuh otak laki-laki cepat konsentrasi. Setelah 10 menit otak konsentrasi pendengarannya menurun Bu. Kenapa? Karena otaknya nih, ini ada otak di belah ya Bu. Ini yang putih ini nih, kita sebut korpus kolosum, ya. Laki-laki korpus kolosumnya lebih tipis dibanding perempuan. Makanya laki-laki, ya, cepat konsentrasi kalau mengerjakan sesuatu. Saya pernah begitu tuh, pulang sekolah, anak saya kan 4 laki-laki kan, lanang, prio, kakung, jaler, main PlayStation. Ibunya datang kan, datang habis dari majelis taklim dan seminar parenting. Katanya harus lembut bicara sama anak kan? Assalamualaikum, lanang, prio, kakung, jaler. Gak ada yang nengok. Ibu-ibu kalau ngambilnya lembut gak ada yang nengok, suaranya naik setengah oktav deh. Mulai. Lanang, prio, kakung, jaler. Gak nengok juga.

Tapi setelah 10 menit laki-laki konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya kalau ada yang curhat sama saya, "Bu Aisyah, anak laki saya enggak konsentrasi." Saya enggak percaya loh. Ya? Enggak percaya. Kenapa? Yang bikin anak enggak konsentrasi ibunya yang ngomong, Bu. Ya? Coba minta sistem saraf, kita belajar sistem saraf. Dalam menegur dan memuji anak, ya, hati-hati menegurnya. Kenapa? Karena nih Ibu ya, ini otak manusia, untuk ke badan ada jalan sistem saraf. Sistem saraf ini Ibu kayak kabel telepon atau kabel listrik, ya. Apa yang ditangkap oleh panca indera akan jalan di sistem saraf. Apa yang diucapkan jalan di sistem saraf, apa yang dilihat jalan di sistem saraf, apa yang didengar jalan di sistem saraf, apa yang dipikirkan juga jalan di sistem saraf. Ibu dengarkan saya ya. Saya minta angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Oke, bagus sekali. Lambaikan pada saya. Ya. Kenapa ibu-ibu mau? Kan Bu Aisyah minta tadi ya. Apa pesannya tadi? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Maka kan tadi pendengaran ibu semua mendengarkan ya permintaan saya ini. Maka pesannya lewat telinga jalan. Karena mintanya tangan kanan, pesannya jalan di sistem saraf tangan kanan. Maka tadi semua tangan kanan ibu melambai. Waktu saya begini, ada beberapa ibu yang sistem penglihatannya peka, dia ikut begini. Ya, tapi enggak semuanya. Sewaktu saya bilang lambaikan pada saya sekarang, semua melambaikan. Artinya apa? Memang sistem saraf pendengaran itu lebih peka daripada penglihatan. Untuk itulah makanya setiap bayi yang lahir di keluarga muslim harus diapakan Bu? Diazankan telinga kanannya, dikomatkan telinga kiri. Karena itu tadi jalan nih. Kita juga dulu begitu waktu kita lahir. Makanya setiap azan kita langsung bergetar duluan Bu ya. Kenapa? Karena pertama yang didengar tuh azan yang kanan, komat yang kiri. Ini badan ya. Badan itu ngikutin apa yang kita sebut tadi. Ya Bu? Makanya hati-hati bicara. It's yang tadi aja lagi ya. Ya ini ya. Hati-hati bicara Bu. Tadi kan saya bilang angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Yang tadi angkat tangannya tinggi berarti sistem sarafnya bagus. Yang agak lambat ngangkatnya, ah segera cari dokter saraf tuh. Barangkali kurang makan kacang-kacangan ya. Ibu kalau kurang makan kacang-kacangan sistem saraf ibu jalannya lambat. Ya. Kacang-kacangan harus dimakan ya, Bu. Ya. Nanti asam urat Bu Aisyah, ya, jangan banyak. Tetap harus ada. Ya. Oke, sekarang. Maka kalau anak kita bilang sama dia, ya. Kamu misalnya ya, kita selalu marahin anak kan. Padahal ya, anak kita sebetulnya seorang yang pandai, cerdas, soleh, rajin, bertanggung jawab. Itu sebagai pelaku. Tapi karena khilaf, lupa, penasaran, coba-coba, terpengaruh teman, sehingga suatu kali ya tidak kerjakan PR, ambil uang ibu, ya main tanpa izin, maaf baca komik jorok, simpan foto artis, berbohong, berkelahi dan melawan. Itu perilaku. Tapi pelakunya anak kita pandai nggak Bu? Anak kita pandai nggak? Anak ibu pandai nggak? Pandai lah, ibunya jangan ngakuin gimana nih? Ya, anak ibu tuh pandai, cerdas. Emang lahir tuh sudah dikasih oleh Allah. Anak kita pandai, cerdas, soleh. Ya, hanya sesekali nih karena ini. Kadang-kadang gara-gara kita Bu, mandi kelamaan tuh anak beli es krim. Nungguin ibu satu jam tukang es krim. Ayo dong, ada yang beli deh, bayar deh. Diambil uang aja dari dompet ibunya. Ya, nah itu namanya perilaku. Maka yang kita mau tegur adalah perilakunya. Kalau pelaku tetap baik sampai kapanpun, ini perlu dihargai dan dipuji. Ya, makanya harus bedakan antara pribadi anak dengan perilakunya. Karena perilaku bisa saja salah, tapi pribadi anak tetap senantiasa baik. Ini yang harus nanti kita belajar. Ya, kalau kita bilang kamu ini nakal gitu ya, kamu bandel, ah itu nanti betul-betul bandel Bu. Sekarang saya kembali lagi dulu sistem saraf, mana sistem saraf? Ya, Bu. Kalau anak nih lagi pegang gadget, kemudian azan maghrib, ibu maunya apa Bu? Sholat. Ajak aja. Nah, sholat yuk, sholat maghrib yuk, supaya dengar. Banyak ibu-ibu marah, omongannya tambah berat anak melakukan sholat. Apa ibu katakan? Main terus. Maka ini anak melakukan seperti itu. Terus kita tambah-tambahin kan, kamu nih kalau disuruh sholat susah banget. Apa yang terjadi? Kalau main aja lama banget. kalau main aja lama banget. Dan kita seneng banget diulang-ulang kalimat itu. Maka dia akan jalan berulang-ulang. Jadi kalau kita mau menegur anak, ya, setelah tahu bahwa ini anak saya laki kah atau perempuan, ya, kalau dia perempuan, ya, itu kita harus sadari dulu kapan dia ngobrol, harus lihat mukanya supaya kapan kita minta sesuatu sama dia, menasehati dia, dia ikuti, ya. Nah, kalau gitu gimana? Sebelum kita ngomong, kalau ibu ingin memberikan sesuatu, memberitahu sesuatu, ibu ngomong dulu. Jadi saya maunya apa? Ini pegang gadget, sedang azan maghrib, saya maunya apa? Oh, sholat maghrib. Bilang aja, nak, sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk. Ajak, Bu. Bu Aisyah, kalau sholat maghrib dulu yuk. Gak usah pakai dulu, Bu. Anak sekarang kalau dipakai bilang, sholat maghrib dulu yuk. Apa dia bilang? Dulu udah. Sering banget begitu. Makanya langsung aja, sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk, gitu. Ya. Bagus lagi, waktu kita bilang lewat telinganya, mata ini anak, lihat juga kita udah siap. Sudah siap, udah dia udah lihat minimal kita udah berwudu. Dia harus lihat. Atau kalau anak laki, dia sudah harus lihat juga, bapaknya sudah mau juga ke masjid. Supaya apa? Pesannya dua yang jalan. Satu dari telinga, lewat sistem saraf ini. Dan kemudian pesan berikutnya dari mata, kedua matanya, maka akan jalan di sistem saraf. Dua pesan yang jalan di sistem saraf mempercepat anak itu melakukan apa yang diminta. Makanya dalam mendidik harus melihat contoh. Yang celaka, ibunya suruh sholat, pas lihat anaknya lihat, kita masih pegang gadget juga, Bu. Sholat, woi, woi, sholat, woi. Pas dia lihat kita pegang gadget, maka pesan yang jalan di telinga itu akan hilang, bisa hilang oleh pesan yang jalan di mata. Walaupun mata tidak terlalu sensitif. Tapi ada anak kan kita gak tahu matanya sensitif apa enggak. Ibunya suruh sholat, udah jalan nih. Sholat maghrib, sholat maghrib, sholat maghrib. Matanya lihat ibunya, pegang gadget, nih. Maka berat sekali badan ini melakukan seperti itu. Sampai sini bisa sepakat ya, paham ya, Bu? Iya, ini. Sama, kalau kita juga ngomong sama suami, ya, kan suami juga punya sistem saraf. Sampaikan apa yang kita mau. Ingat, suami kita laki-laki. Otaknya otak benda. Sekarang era gadget. Abis sholat subuh, yang dipegang tuh gadgetnya, Bu. Kadang kita cemburu. Pegang gadget terus. Lah, ibu maunya apa? Pengen juga aku dipeluk ngomong. Ayah, peluk aku. Itu lebih jelas. Ayah, peluk aku. Peluk aku. Itu jauh lebih jelas. Ya? Gak keluar-keluar dari kamar, Bu? Gak apa-apa juga lah. Maaf ya, Bu. Sampaikan apa yang kita mau. Ya? Ini kita harus belajar kembali tentang kerja saraf. Kita sering menyampaikan apa yang tidak kita mau. Kamu kalau kerjain PR lama banget, kalau kerjain PR aja lama banget. Ibu maunya apa anak-anak kerjain PR? Dipercepat kan? Hilang dong. Nak, kerjakan PR yang cepat ya, Nak. Karena kita mau jalan-jalan, kerjakan PR yang cepat ya, Nak. Kerjakan PR yang cepat, kerjakan PR yang cepat, kerjakan PR yang cepat. Gitu. Nah, sekarang Ibu, anak mandi di kamar mandi, ya. Ibu lihat udah 1 jam. Ibu ketok pintunya. Ibu bilang apa, Bu? Nah, bilang apa, Bu? Nah, cepetan, itu lebih benar. Nak cepetan, nak buruan. Banyak ibu suka ngomong apa yang kita tidak inginkan. Nah, jangan lama-lama ya. Kalimat jangannya juga, jangan lama-lama. Apa, Bu? Lama-lama. Oh. Makanya, sebelum kita bicara apapun, tanya sama diri. Jadi, saya maunya apa? Sampai sini boleh ya, Bu? Nah, ini sistem saraf enak sekali. Dan ingat, setelah kita sampaikan lewat telinga, matanya harus lihat kita juga. Paham ya? Apalagi sama suami, Bu. Ya. Ingat ya, Bu, ada penelitian 2010. Suami ternyata senang sekali kalau lagi ngobrol berdua istrinya atau telepon istrinya, istrinya itu suaranya manja-manja dan agak naik sedikit. Itu, saya baru tahu 2010. Saya terlambat karena saya nikah 92. Saya 92 sampai 2010 ternyata salah, Bu. Kenapa salahnya? Setiap suami telepon, saya bicaranya terlalu mandiri. Assalamualaikum. Laki-laki, suami kalau bilang sama istrinya suaranya rendah, itu menggoda sebetulnya. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga, waalaikumsalam. Ternyata suami kalau mendengar suara istri waktu ditelepon suaranya terlalu rendah atau terlalu mandiri, dianggap orang lain. Tapi penelitian itu kan baru 2010, baru masuk Indonesia. Ya. Makanya pas 2010, saya berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Betul. suami gini nih, dulu nih, Bu, nih, Bu, nih, dengerin nih, diajarin nih. Dulu. Kamu di mana? Dulu. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Dulu gitu. Suka dimandirin suaranya, padahal buat laki-laki yang jadi suami itu dianggap orang lain. 2010 beda. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ana. Siapa yang kalau ditelepon suami sudah bisa manja-manja kayak gitu? Ah, teruskan itu, lanjutkan. Yang belum bisa, belajar. Jangan terlambat kayak saya terlalu lama, 92, guys. Ya. Yeah. Ibu tahu enggak? Saya tuh susah payah loh. Kenapa? Kebiasaan mandiri jadi manja kayak gitu, itu belajar setengah mati, Bu. Ya. Yeah. Ibu tahu saya belajarnya dari mana? Nonton film Korea. Ibu, perempuan Korea kalau ngomong manja gitu kan? Ayo aseo. Hamsa hamida. Waalaikumsalam. Sama? Betul, Bu. Bu, saya 5 tahun terakhir juga konsultasi ibu-ibu yang suaminya direbut pelakor. Kenapa? Maaf, karena istrinya terlalu mandiri. Pelakor-pelakor itu dia cuma pakai gaya perempuan biasa aja. Ya, makanya suami yang terlalu mandiri istrinya, suatu ketika mendengar sekretarisnya kah atau orang di luar sana perempuan suaranya manja-manja kayak Korea tadi, itu dia merasa saya harus lindungi wanita ini. Sekarang ibu pilih, ibu yang mau dilindungi atau wanita lain? Belajar manja-manja tadi, ya. Walaupun awalnya suami kita pasti kaget. Sama suami saya juga dulu kaget. Kenapa? Bayangin istrinya sejak 92 sampai 2010 mandiri banget. Ya, suatu ketika ini harus cuman berdua ya. Berdua. Dulu kalau saya berdua ngobrol di kamar, "Ayah, aku mau bicara." Dulu tuh. Kirain bagus kayak gitu tuh. Ternyata salah. 2010, "Ayah, aku mau ngomong." Ibu tahu enggak? Suami saya kaget dan mukanya begini, "Hah?" Tetapi lama-lama dia seneng, ya. Dan ingat, ini kalau hanya berdua, jangan depan cucu, ayah. Depan mitra kerjanya kita ngomong kayak gitu, nggak usah, ya. Itu perempuan banget, Bu. Hanya kalau kita bekerja, misalnya bekerja di kantor kah, jadi apapun. Kalau bos kita atau mitra kerja laki-laki kita itu, atau bos pimpinan kita laki-laki, gak suka mitra kerja perempuannya suaranya manja kayak gitu, gak suka. Dianggap tidak intelek. Dia lebih senang suara yang mandiri. "Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Rapat saya sudah siapkan, Pak." Itu dianggap intelek. Sebetulnya pimpinan laki-laki gak suka mitra kerjanya ngomongnya, "Bapak, rapat sudah siap." Dia gak suka. Apalagi istri bos kalau dengar. Tambah gak suka itu. Karena itu haknya istri, ya. Jadi kita kalau kerja di kantor, please harus yang di bawah, ya. Karena itu hak istri itu yang ngomong, gitu, ya. Paham sampai sini ya? Dan menurut penelitian, suami senang kalau istrinya minta uang, Bu. Mau direkam? Penelitian tahun 2010. Di University California, Florida, otak laki-laki yang menjadi suami senang kalau istrinya minta uang. Siapa yang sudah selalu minta uang sama suami? Lanjutkan. Ya? Yang belum, karena bekerja, please, latihan. Saya juga dulu salah. Karena saya pikir kalau saya pakai uang sendiri, kan gak ganggu suami kan? Artinya bantuin dia kan? Ternyata itu salah. Makanya pernah sebelum 2010, suami saya bilang sama temennya apa? "Ah, duit gua mah gak kepake, bini gua duitnya banyak." Dulu saya dengar merasa, kenapa sih dia gitu? Malah marah saya. 2010 baru saya tahu bahwa laki-laki memang otaknya Allah kasih senang memberi nafkah. Makanya 2010 minta uang, Bu. Walaupun ya Allah telat banget ya, 92 sampai 2010. Tapi dengan cara yang manja-manja tadi. Akhirnya saya juga gak setiap hari minta uang, karena dia tahu juga saya punya uang. Jadi kalau mau keluar kota, minta uang. Ya. Nah, kayak kemarin saya mau ke Ternate, saya baru pulang dari Ternate tadi malam ya. Waktu Jumat gitu tuh, Kamis malam, "Ayah, aku mau ke Ternate minta uang." Ngomongnya gitu. Dan ingat, Bu, walaupun suami kita suka, tetap respon mukanya rata. Apa dia bilang? Dia mukanya rata gitu. Apaan? Ya? Berapa? Saya kasih kode. 200. Ih, 2 juta dong, usah 200. Apa dia bilang? Makanya ngomong yang lengkap. Oh. Dikasih loh, Bu. Kasih. Ya Allah, yes, alhamdulillah. Kenapa? Kalau suami istrinya jarang minta uang, bahkan gak pernah minta uang, suatu ketika ketemu perempuan di luar sana minta uang, maka dia merasa saya dibutuhkan oleh perempuan itu. Mati kita. Mending kita yang minta uang ya, Bu. Iya, ya Allah. Paham ya, Bu? Oke. Okay. Ini yang harus difahami tentang sistem saraf. Ya. Baik. Sekarang saya mau kasih tahu Ibu ya. Boleh enggak misalnya kalau anak melakukan sesuatu, ya, kita tegur? Boleh. Ada namanya teguran 1 menit. Nah, ya. Jadi kalau kita menegur anak-anak perilakunya, itu 1 menit aja, Bu. 1 menit aja itu dibagi 2. Setengah menit pertama tegur perilakunya yang keliru untuk tumbuhkan perasaan bersalah. Setengah menit kedua puji perilaku anak sebagai perilaku yang baik, agar harga diri pribadi anak dengan citra diri tetap positif. Bisa, Bu, negur setengah menit doang? Makanya kita belajar. Kenapa? Karena era sekarang era baru, era milenial, era digital, ya. Kita orang tua sering kalah dengan digital yang dibuat oleh orang-orang berdasarkan kerja otak. Ya. Suatu ketika anak saya dulu lanang. Kalau ini memang ilmunya udah agak lama saya belajar sebelum belajar otak pria wanita. Nah, jadi ada salah sedikit tapi sudah benar sedikit, ya. Waktu itu lanang masih TK ya, gitu umur 5 tahun. Ya. Biasanya saya jemput jam 11, dia ada di sekolahnya. Suatu ketika saya jemput jam 11, dia enggak ada di sekolahnya. Wih, saya panik dong ya. Loh, ke mana? Kata gurunya tadi ada di sini kok. Ya. Ah, ya sudah saya pulang aja. Waktu itu belum ada HP biasa ya, masih telepon rumah yang di, ya. Nah, kemudian dia pulang jam berapa, Bu? Jam 5 sore. Waduh. Ya. Ini anak jam 11 dijemput, jam 5 sore pulang, apa yang terjadi, Bu? Itu dari jam 11 sampai jam 5 tuh dudak. Kemana ini anak ya? Kan gitu. Ternyata dia pergi sama temennya ke warnet. Nah, dulu kan kalau kita main game harus ke warnet kan? Nah, bayangin tuh anak TK loh, Bu. Ya. Untuk saya belajar ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah susah juga senyum nih. Udah main marah nih. Ya, ya sudah. Maka, karena harus tegur setengah menit, saya di ruang tamu saya ada jam besar sekali. Jadi anak saya suruh berdiri situ. Ya. Setengah menit pertama saya tegur Lana perilakunya. Lana, ya, dan sampaikan pesan saya karena dari jam 11 sampai jam 5 saya kan takut ya. Lana, ya, ibu takut kamu tadi ibu jemput enggak ada. Kan gitu ya. Atau boleh juga ibu marah, kenapa kamu pulang jam 5 sore? Ya. Jadi yang disampaikan apa? Pesan saya. Ibu marah, ibu takut, ibu khawatir, ya. Itu namanya pesan saya. Banyak sering kita apa yang kita bilang, kamu selalu bikin ibu marah. Ada kata selalu lagi. Berarti itu anak dari lahir dong, Bu. Bikin ibu marah. Kamu bikin ibu kesal. Nah, kamu bikin ibu kesal itu mereka tersinggung. Ya. Yang marah siapa? Kita. Yang takut siapa? Kita. Tuh anak enggak takut orang lagi di warnet. Makanya Lanang, ibu takut kamu pulangnya terlalu sore. Oke? Okay? Nah, setengah menit ini biar dia tahu bahwa oh, ibu saya takut. Kenapa? Karena saya pulang terlalu sore dan tidak bilang sama dia. Jadi kita harus bilang, kamu enggak bilang sama ibu, ibu takut. Nah, itu dia harus tahu itu. Setengah menit berikutnya harus dipuji perilakunya, Bu. Ini susah loh. Habis marah suruh puji perilaku. Maka pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kombinasikan dengan tarik nafas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan dia mumpung dia enggak lihat karena dia tunduk kan. Setengah menit harus kita bilang, sebab Lanang selama ini kalau ibu jemput Lanang ada di sekolah, ya. Atau kalau Lanang pergi, Lanang telpon ibu. Tapi setengah menit aja sudah. Ya. Setelah itu apa? Kita harus kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Ibu, tadi aku minta tolong temannya ibu, aku telpon ibu, tapi ibu enggak angkat. Nah, berarti saya juga ada kesalahan di situ. Oke? Okay? Nah, apa yang terjadi? Karena perilaku ditegur setengah menit, ini justru masuk di memorinya bahwa oh, saya kalau seperti ini bahaya. Oke? Okay? Tapi kalau kita terus-terusan bilang, kamu selalu terlambat, kamu selalu terlambat. Ingat sistem saraf tadi? apa yang terjadi? Maka dia akan selalu terlambat. Oke? Okay? Setengah menit memang kita harus pakai untuk dia tahu yang mana sih yang keliru. Ya. Dulu kalau saya nggak pakai ini, itu nggak bisa setengah menit, Bu. Merepet, Bu. Kamu dari mana, Lanang? Selalu terlambat. Kalau terlambat kan ibu bikin sesel. Kamu nih kayak papa kamu aja nih, selalu juga terlambat. Dasar orang Jogja selalu juga terlambat. Ini nggak setengah menit, Bu. Ya. Apa yang terjadi? Anak saya, kalau ditegur terlambat, dia terima. Tapi kalau bapaknya orang Jogja, itu salah ibu katanya. Karena kita selalu setengah menit itu, kalau kita tidak batasi, kita akan merepet. Nah ini anak bingung, saya salahnya apa? Yang telat itu atau karena bapak saya orang Jogja? Dan ingat anak laki-laki gak boleh lebih dari satu topik dibicarakan sama dia. Ingat tadi ilmu kita? Anak laki itu. Anak perempuan bisa juga pakai ini? Ya bisa juga. Setengah menit tegur perilakunya. Ya. Ini betul-betul harus dipelajari. Kenapa? Mau gak mau karena anak kita sudah masuk era digital atau era milenial. Saya dulu sama orang tua saya gak dapet beginian. Ya Bu ya, yang lahir tahun 60-an Bu. Boro-boro di setengah menit. Ya Allah, udah seharian dimarahin, pakai kayu dipukul. Tapi sekali lagi, zaman itu pola asuh kayak gitu, lumayan Bu, masih jadi juga saya dokter. Ya kan? Yang seperti saya bilang tadi kan, TV zaman itu, Tuti Aditama gerak-gerak ya, saya pukul belakangnya, pak, betul ya? Nah, itu zaman itu. Sekarang, mana ada TV boleh dipukul Bu? Nggak bisa. Mana ada komputer kita pukul baru dia jadi? Nggak bisa. Itu teknologinya, apalagi ya manusianya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Teknik ini cukup ampuh. Ya. Tapi saya senang sekali, nah ini Mbak Wiwi keluar ya. Ya, pakai teknik yang dipakai ayat ya, surat Ali Imran ayat 159. Ini yang Islam ajarkan. Kalau tadi ya para pedagogi yang mengajarkan, ya. Para psikolog yang mengajarkan. Dan kita bisa kombinasikan. Kenapa? Al-Quran gak pernah kalah dengan zaman. Apa yang Allah ajarkan sama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi disuruh apa Bu? Lembut. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Bu, ya, saya 22 tahun ngurus narkoba dan 4 tahun ngurus LGBT. Saya lihat betul apa yang terjadi apabila kita keras dan hati kasar. Anak menjauh dari kita dan menjauh dari rumah. Celakanya, di luar sana dia kena hal-hal yang berbahaya. Ya, ternyata Allah sudah bilang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus lemah lembut, ya. Bu Aisyah, saya udah ngomong lembut, tuh anak masih songong. Ya kan? Allah apa bilang? Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Tuh Bu. Ya, anak kita nih Bu. Kita udah ngomong lembut, dia masih nangis. Kita harus bilang apa? Ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah. Dan harus sebut namanya Bu. Ya, apalagi yang anaknya banyak kan, anak banyak kan. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Dia guling-gulingkan di mall ya Allah. Dan langkah berikutnya apa Allah minta? Mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya. Jadi kita disuruh itu dulu. Baru Allah minta apa? Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru tanya tuh anak. Itu termasuk musyawarah. Kalau kita tidak mengikuti perintah Allah untuk tiga langkah ini, ya, lemah lembut, kemudian maafkan dan mohonkan ampun, dan kita langsung musyawarah, akhirnya bertengkar. Betul Bu? Siapa yang punya anak di bawah, masih TK? Di bawah 5 tahun ada? Sering gak diajak ke suatu tempat atau ke mall, dia minta es krim, kita gak kasih, dia guling-gulingan Bu. Kalau kita langsung musyawarah, tanya sama dia, maka kita pun tensi lagi tinggi. Apa kita bilang? Kenapa, kenapa, kenapa? Serem banget. Kita tuh udah malu kan Bu. Kenapa? Pengunjung mall kalau lihat anak-anak gulingan, itu lucu tuh. Dia lihat anaknya, langsung cari ibunya mana. Itu otomatis loh Bu. Makanya kita langsung igrah banget kan dikasih tahu gitu. Jadi kalau gitu apa? Pakai Ali Imran 159. Ya. Minta lemah lembut dulu. Memang Bu, ibu nih, orang tua sama anak kandung, ya, itu maunya cepet tau gak Bu? Tapi sama anak orang lain kita masih bisa lebih lembut, betul Bu? Makanya dalam pendidikan kita gak bisa didik anak seterusnya seharian sama kita. Makanya kita titip ibu guru. Ya, bapak ibu guru kan orang lain kan? Nah, anak bapak ibu guru juga dititip sama orang lain. Gak mungkin dia juga lakukan. Ya Bu, makanya kalau ibu bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah yang turun. Artinya apa? Kita emang minta lembut tuh harus diminta. Itu anak kuling-kulingan, ibu mundur dulu sedikit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, minta lembut, ya Allah. Minta lembut, ya Allah. Harus minta memang. Ya? Setelah minta lembut apa? Ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Anakku fulan bin fulan itu, ya Allah. Saya maafkan. Harus ngomong, bu. Saya maafkan dia, ya Allah. Baru langkah ketiga, mohonkan ampun, ya Allah. Mohon ampun buat dia, ya Allah. Tuh, lihat tuh orang pengunjung udah ngeliat semua, ya Allah. Sudah tiga langkah itu, baru ibu ajak musyawarah. Dan lihat ya, Rasulullah kalau bicara sama anak kecil, dia gak begini. Dia sejajarkan. Kita juga gitu sama anak, bu. Kan waktu kita mundur pakai tiga langkah, kan dia udah lumayan, nangisnya udah lumayan kan? Dan ingat, bu, anak kalau habis nangis besar, gak bisa langsung diam. Pasti ada intervalnya. Iya, bu. Ibu harus paham itu. Jangan gara-gara itu, bu, diam. Diam. Suaranya gak lembut lagi. Ya Allah, ya. Kenapa sayang, kenapa sayang? Aku mau es krim. Hah? Nah, musyawarah, bu. Ibu kalau anak lagi pilek mau es krim, dikasih gak? Tergantung ibu dalam hasil musyawarah ini. Ingat ya, bu. Bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau ibu sudah musyawarah sama anak, ibu ada ketetapan dalam diri ibu, ibu harus, ya, tekadnya jadi. Aku mau es krim. Kita bilang, dua hari lagi ya sayang. Sekarang, dua hari lagi. Ibu harus tekad itu. Banyak ibu-ibu, dua hari lagi ya sayang. Sekarang. Ya oke, sekarang. Nah, itu anak akan menangkap, ibunya bisa dimanipulasi. Ya. Dua hari lagi. Sekarang, dua hari lagi. Sekarang, dua hari. Tapi kita tetap lembut. Ini latihannya lu. Tapi bu, karena kita sudah minta rahmat Allah ya, minta lembut, Allah yang turun kasih ke kita, kasih sayang kita itu. Oke? Setelah itu kalau ibu memang mau dua hari lagi, ibu alihkan perhatiannya. Ayo kita pergi makan aja, Yuna, yuk. Ih, nasi goreng enak banget loh. Tapi ingat, setelah dua hari, walaupun dia pilek dan dia masih minta lagi, kasih gak bu? Kasih. Karena ibu sudah janji. Yang bikin sakit tuh bukan es krimnya, bu. Kita yang ngomong. Entah sakit. Ibu lihat kan, sistem saraf membawa pesan yang didengar. Entah sakit. Es krim tuh gak pernah bikin sakit, bu. Ya, yang bikin suka luka di leher itu justru yang bunga esnya. Jadi kalau ibu belikan es krim, ya bersihin dulu bunga esnya. Dan sampaikan kata yang baik-baik. Ini es krimnya, nak. Insya Allah kamu bahagia sehingga kamu sehat. Nah, gitu. Kadang kita udah ngasih, masih mencela. Sakit. Paham ya, bu? Jadi hati-hati bicara. Emang anak main hujan-hujanan sakit, bu? Enggak. Orang gembira. Gatel, enggak. Kita yang ngomong. Sakit. Nanti gatel. Kita yang ngomong nanti gatel. Kita yang ngomong nanti sakit. Maka itu yang terjadi. Kenapa? Apalagi omongan ibunya. Sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Artinya apa? Kalau ibu yang ngomong, cepet banget masuk ke dalam telinganya dan jalan di badan. Ya, bu? Jadi kita pantang mencela anak kita. Kalau orang lain gimana, Bu Aisyah? Biarin aja orang lain, bu. Kenapa? Sistem sarafnya beda. Jadi kalau kita udah baik-baikin anak, tetangga kita, atau maaf, tantenya, kak, atau siapapun di luar dari kita, cela dia, ya, itu tenang aja, ibu. Gak mempan. Tapi kalau ibunya yang ngomong, langsung mempan. Ya? Emang sistem saraf itu ya persis banget anak dengan ibunya. Bahkan bapaknya marah aja, bu. Kalau ibu gak setuju kata-kata bapaknya, ibu pantang tegur bapak di depan anak. Itu laki-laki gak suka. Ya? Langsung ibu diam aja. Kalau bapaknya marahin dia ya, kan kita udah belajar bahwa kita gak boleh ngomong yang buruk. Bapaknya bilang, kamu ini nakal banget ya. Dalam hati kita, gak kena. Kenapa? Emang gak kena. Kenapa? Yang kena tuh kita kalau ngomong kayak gitu. Banyak orang tua, banyak ibu-ibu merasa saya udah baik, Bu Aisyah. Tapi bapaknya tuh masih songong. Biarin aja, bu. Ya? Dan kalau kita tegur suami di depan anak, itu tambah runyam. Ya? Tambah kacau itu. Bahkan anak kita nanti disiksa. Karena dianggap ibunya belain anaknya. Udah diam aja. Diam. Oke? Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita gabungkan. Gabungkan tadi. Bahwa teguran setengah menit kita pakai cara ini. Sebelum kita tegur setengah menit, kita minta apa? Satu, minta apa, Bu? Minta apa? Sama Allah supaya rahmat Allah turun? Lembut, bersikap lembut. Kedua, apa yang lakukan? Maafkan mereka. Maka bilang, saya maafkan dia, ya Allah. Ketiga apa? Mohonkan ampun, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Keempat baru, musyawarah. Hasil musyawarahnya kita suruh apa, Bu? Bulatkan tekad dan tawakal tu Allah. Ya, kalau sudah tawakal, pas anak 2 hari lagi dia masih pilek minta es krim, kan udah tawakal, Ibu. Kasih. Sampaikan kata yang kalimat yang bagus, bagus. Ya. Artinya apa? Ya. Apapun psikolog katakan atau pedagogi katakan cara-cara, tetap kita baliknya harus ke Al-Qur'an. Kenapa? Ini lebih power. Ya kan? Al-Qur'an kan sudah dari sejak kapan? Ya, artinya mau kolonial kah, pasca kolonial kah, atau mau milenial, tetap kita basicnya dalam mendidik, terutama kalau ingin menasehati anak, menegur anak, pakai Ali Imran 159. Setuju? Bu Aisyah, ini cuma anak aja? Enggak, Bu, sama suami juga gini, Bu. Ibu mau ngomong sama suami, mau tegur dia kan? Ya, Ibu harus itu, ya Allah, berikan ya Allah lemah lembut, ya Allah. Saya maafkan dia, ya Allah. Saya maafkan dia, ya Allah. Ada foto perempuan lain di dompetnya, ya Allah. Saya maafkan dia, ya Allah. Ulang-ulang, kalau Ibu belum lagi plong itu kata saya maafkan dia, ya Ibu ulang-ulang ya Allah. Dan perlu sebut namanya, ya Bu, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, Fulan bin Fulan, ya Allah, gitu. Dan ampuni dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia. Nah, baru nanti ajak musyawarah. Kalau mau ajak musyawarah sama laki-laki, Bu, ingat ya, ada caranya juga. Apalagi kalau sudah jadi suami. Sampaikan kapan Ibu mau ngomongnya dan berapa menit. Ayah, misalnya ini masih maghrib ya, habis Isya aku mau ngomongnya 5 menit aja atau 10 menit aja. Okay? Laki-laki senang diberitahu seperti itu. Karena kalau ibu tidak beritahu apapun, ibu ngomong sambil lalu dia tetap akan pegang gadgetnya. Ya? Tapi kalau kita bilang, "Ayah, nanti habis Isya, habis sholat Isya aku ngomongnya 10 menit aja." Oke. Okay. Dia akan dengan rela simpan gadgetnya 10 menit kita ngomong. Walaupun nantinya jadi 2 jam, ibu tetap bilang 10 menit. Ibu jangan sampaikan dalam bentuk jam. "Ayah, nanti aku mau ngomong 2 jam." Oh, enggak jadi. Jadi sampaikan dalam bentuk menit. Setelah itu jadinya jam, itu di luar kendali kita. Oke? Okay? Iya. Baru kita ngomong, ya. "Ayah, maaf, aku tadi menemukan foto aneh." Di mana? Paham ya, Bu? Bu. Bersyukur laki-laki matanya lurus dan pendengarannya menurun, Bu. 5 tahun perselingkuhan yang saya dapati itu, ya. Itu karena, maaf ya, suaminya asik chatting sama perempuan lain, karena matanya lurus, dia gak denger, dan dia gak lihat istrinya di samping. Dan ibu-ibu tuh selalu begitu. Karena gak kebaca, dipoto, baru di zoom di luar kamar, baru dilihat. Untung juga laki-laki begitu, Bu. Maka terbongkar perselingkuhan gara-gara, ya, karena laki-laki kan, kalau udah lah matanya lurus gak lihat, kalau sudah konsentrasi, pendengarannya menurun, bukan? Istrinya di samping, dia gak lihat. Alhamdulillah. Itu syukur banget loh, Bu. Ya? Terbongkarnya gara-gara gitu. Kalaupun terbongkar, itu memang harus segera dibawa musyawarah. Tetap pakai Ali Imran 159. Dalam musyawarah, Ibu juga harus bulatkan tekad. Ibu mau apa sebetulnya? Mau kembalikan suami, Ibu harus bulat tekadnya. "Bu Aisyah, saya gak tahan, Bu Aisyah. Sudah berkali-kali gitu. Ibu punya apa dong?" Habis itu, kalau Ibu ambil bulatkan tekad, tawakal tuh Allah. Apapun keputusan, selalu ada konsekuensi. Ya? Hal ini masalah perselingkuhan, ya. Oke? Okay? Pegang ini ya, Bu. Ya. "Bu Aisyah, terus gimana ya, Bu Aisyah? Saya kan gimana, susah banget deh mau ngomong sama suami. Pasti dia marah." "Iya, Bu. Laki-laki, Bu, otak tengahnya memang tipis, tapi ada yang namanya otak di sini nih, namanya hipotalamus." Ya, pegang dulu, Bu, sini, Bu. Ke dalam ke sana, nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Dia segitiga ke dalam, ada namanya hipotalamus. Ya. Rupanya hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya. Apa fungsi hipotalamus? 1, menjaga keamanan. Berarti lebih hebat siapa, Bu, jaga keamanannya? Ini hipotalamus nih. Ini pasti di jidat kita yang sini. Laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini punya laki-laki. Berarti perempuan ini sekitar setengahnya ini. Ya. Jadi laki-laki lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Ibu, siapa punya anak laki-laki? Mati kecil. Walaupun dia senang main, kalau ibu sakit, dia yang jagain ibu. Betul? anak saya tuh Bu, saya pernah waktu dia masih kecil, saya pernah masuk rumah sakit. Itu empat-empatnya jaga di pintu loh Bu, walaupun nggak disuruh. Dan ingat dulu mainnya game watch, masih dalam game watch itu. Kalau ada yang datang, apa dia tanya? Dia datang ngebesuk, mau apa? Ibu aku sakit mau apa? Itu anak laki-laki. Walaupun dia masih kecil, otaknya, otak bertanggung jawab. Maka ibu gak boleh pertanyakan tanggung jawabnya laki-laki. Ya, banyak ibu-ibu marahin anak laki-lakinya, kamu nih gak tanggung jawab. Padahal otak dia adalah otak tanggung jawab. Ya, kamu nih anak laki gak bertanggung jawab, mau jadi apa kamu? Ya, dia tambah bingung, gak ibunya juga bingung. Jadi apa? Anak laki itu diciptakan oleh Allah, hipotalamusnya lebar. Dia punya tanggung jawab. Yang bikin luntur tanggung jawabnya ibunya, ngomongnya ibunya. Ya, Aidil. Dan kalau sudah dewasa, maka laki-laki dia akan jaga istrinya, jaga keamanan dirinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan kesehatan. Kalau dia bekerja pada negara, dia juga menjaga keamanan negara. Itu beratnya laki-laki. Ya, ini. Makanya Bu, sering kita kalau jalan sama suami naik mobil, lagi asik-asik bawa suami naik mobil, terus ada yang nyalip, marah nggak suami Bu? Semua laki-laki pasti marah. Kenapa? Karena kita sedang menjaga keamanan istri dan anak yang di mobil. Tiba-tiba ojek lewat, hampir tabrakan, marah pasti. Serajin-rajinnya suami itu ikut talim, pasti marah. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Sering kita begitu kan? Ini maaf ya bawa mobil tiba-tiba shit. Ya kurang ajar orang itu. Kita bilang apa? Sabar mas, mungkin dia gak lihat. Itu suami lebih marah. Dan percuma juga ibu belain orang lain, dia gak dengar. Kita rubah strategi Bu, belain suami. Kurang ajar orang itu. Benar mas, kurang ajar orang itu. Gak ada matanya tuh ojek itu. Iya mas, gak ada matanya tuh ojek itu tuh. Karena memang kita harus support suami. Ini namanya mensupport. Bukan ngomporin, kalau ngomporin kurang ajar mas sama orang itu. Kita kejar mas, itu ngomporin. Bagus. Pantang belain orang lain. Itu yang bikin marah lagi laki-laki. Atau pas dia lagi begitu, kurang ajar orang itu. Istighfar mas, istighfar mas. Itu dia gak suka. Gak suka laki-laki gitu kan. Jadi gimana Bu Aisyah? Ibu aja yang istighfar. Udah mau ngerem, hampir tabrakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar kelima ibu, suami ngikut. Jadi jangan suruh dia. Laki-laki hipotalamusnya lebar. Ini yang membuat laki-laki tuh kayak raja. Ya? Ini kalau gak tahu berantem terus gara-gara ini Bu. Paham ya? Sama satu lagi. Kalau laki-laki lagi mau antar kita, walaupun dia pakai waze cari jalan dan dua kali nyasar, itu pantang ibu suruh berhenti dia. Mas berhenti, mas berhenti mas. Mau ngapain berhenti? Pas berhenti kita buka jendela kan? Maaf, tanya maaf, mungkin ada tukang parkir di situ. Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, lurus bundaran belok kanan. Ayah, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Kenapa? Pantang tuh Bu, pantang tuh. Dia sedang mencari jalan dan ingin menjaga keamanan kita. Ya, padahal kita bantuin karena mau bantu dia, bukan? Tapi buat laki-laki tersinggung, Bu. Kenapa? Ibu lebih percaya orang lain daripada dia. Dan kebetulan kalau ibu tanya sama orang yang lebih rendah levelnya, lebih tersinggung lagi, Bu. Jadi gimana, Bu Aisyah? Kan kita mau nolong. Ibu harus minta izin suami. Ayah, aku bantuin tanya ya. Gak usah. Oke. Lumayan kita jalan-jalan sama suami ya. Makanya saya kalau lagi jalan-jalan kerja gini, mau pergi tausiah atau pergi seminar, gak mau suami yang nganter. Takut durhaka. Orang lain aja yang nganter ya. Walaupun misalnya, kalau kita pun gak ada, anak gak ada, laki-laki cari jalan, dia bisa nanya loh Bu. Kalau dia sendiri. Tapi kalau dia ada istrinya, ada anaknya, itu gak bisa. Oke? Okay? Gak bisa. Dia harus menjaga keamanan anaknya dan istri. Oke? Okay? Karena bukan apa-apa kalau kita belain orang lain, tambah marah Bu, ibu tambah kesel lagi. Apa lagi? Ini pusat lapar dan haus. Berarti cepat lapar siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Pantang, nah ini punya anak laki ya, yang sudah mulai dia bisa diajak bicara ya. Pantang nasehati anak laki dalam keadaan perut kosong. Dia gak dengar. Apalagi anak udah SD Bu. Ya. saya sering kalau mau nasihati anak laki saya ajak makan di luar, ya supaya nggak dengar yang lain. Dan kalau ngajak satu-satu aja Bu nasihatinnya. Anak saya tuh hafal kok. Kalau diajak makan di luar apa dia bilang? Pasti ada peraturan baru mau keluar. Pasti kita ada yang mau ditegur nih. Tapi dia dengar. Sementara makan sudah 3-4 suap mah kita ya ngobrol di situ. Dan kalau suami kita pulang atau anak laki pulang ke rumah, pertanyaan yang paling dia senang adalah, ayah udah makan? Abi udah makan? Kakak udah makan? Kenapa? Karena sesuai otaknya nih. Walaupun dia jam 2 malam Bu pulang, tanya, ayah udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 malam sih. Yang susah kalau dia bilang, belum. Ini caranya jam 2. Aduh. Paham ya, tapi tetap harus tanya itu ya. Makanya makan minum suami atau anak laki harus terpenuhi. Oke? Okay? Nah itu hati-hati. Apalagi, maaf, ini pusat syahwat di rahim. Ya? Makanya suami-suami yang sudah bekerja di luar menjaga keamanan ekonomi keluarga, hipotalamusnya ini tegang dan maaf syahwat birahinya meningkat. Dan dilenturkan lewat maaf karena sudah menikah semuanya ya, dilenturkan lewat hubungan intim suami istri. Makanya kita harus siap terus, Bu. Iya, siap. Ada suami yang senang 2 hari sekali. Kenapa? Pekerjaannya terlalu berat. Sehingga 2 hari sekali dalam bekerja 2 hari di kantor, tegang itu dia punya hipotalamus. Ada yang 3 hari sekali. Memang paling ideal memang 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Tapi ada yang 2 hari sekali. Ya. Ada juga yang sehari 2 kali pengantin baru. Kenapa? Dia nikah umur 30 tahun. Akil balik kan sekarang umur 10 tahun kan? Maka 10 tahun sampai 30 tahun 20 tahun dia menahan ketegangan hipotalamus. Makanya pas menikah sehari 2 kali. Saking 20 tahun udah tegang ininya. Sampai, Bu. Pantang tinggalin suami lebih 2 minggu atau 3 minggu. Ya. Kenapa? Ini sangat tegang ini. Dan maaf, testisnya, organ reproduksi laki-laki sudah penuh sperma. Harus dikeluarkan. Ada yang LDR enggak, Bu? Please kalau LDR tuh 2 minggu sekali harus ketemu ya, Bu. Di mana suaminya, Bu? Di mana? Bangladesh. Kalau gitu Ibu harus doa. Tunggu dulu. Doanya ibu yang tinggal di sana atau suami pekerjaannya tambah yang lain. Kenapa? 2 minggu, 3 minggu sekali laki-laki yang sudah pernah berhubungan intim sakit kepala untuk keluar spermanya, Bu. Makanya saya pernah cerita kan ada tuh di YouTube-YouTube tuh. Laki-laki yang ditinggalkan istrinya meninggal, itu pasti nikah lagi. Sebagian besar. Kenapa? Itu hipotalamusnya lebih lebar soalnya. Lain kita ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya. Bisa bertahan. Karena hipotalamus kita setengah. Makanya saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku meninggal duluan, kamu kawin lagi. Kata suami saya, yang benar. Iya. Pas kamu datang nanti, ya ijab kabul, aku datang nanti. Ibu, pernah kita baca kitab alam arwah gak? Kalau kita meninggal, yang masuk di tanah itu badan kasar kita, Bu. Ya, ruh kita, arwah kita gak mati. Bahkan sering malam Jumat itu dapat izin dari Allah untuk lihat rumah. Apa susahnya nanti kalau suami saya menikah, saya bilang sama Allah, ya Allah, bolehkah aku datang? Insya Allah dia datang. Suami saya tanya, mau ngapain? Aku mau tahu siapa gantiin gue. Terus nanti kamu duduk di mana? Di sampingmu. Ibu, perempuan itu emang kepo, Bu. Udah mati aja kepo. Mau tahu siapa pengganti? Terus saya bilang, nanti pada saat kamu malam pengantin, aku berdiri di pintu kamar. Kalau ada figura foto jatuh, berarti itu aku datang. Suami saya bilang apa? Kamu nih ngizinin apa nakut-nakutin? Bukan Mas, begitulah perempuan. Pengen tahu juga siapa penggantinya ya? Jagoan siapa? Cuma saya yang udah mati dulu. Itu karena hipotalamus. Paham sampai sini ya, Bu ya? Iya. Jadi sekali lagi, karena memang hipotalamus laki-laki lebih lebar, anak laki-laki kita itu dia bertanggung jawab, Bu. Ya, dia jago jagain kita. Ya. Kalau ibu selalu bertanya terus, kamu kenapa gak jagain bunda? Kamu kenapa? Itu nanti lama-lama hipotalamusnya tipis, mengecil. Maaf, itulah nanti bisa jadi gay. gay itu lahir dalam keadaan normal ya Bu, hipotalamusnya lebar sebagai laki-laki Allah ciptakan. Cuman karena tekanan-tekanan dalam kehidupannya, ya, kemudian dia ada orientasi seksual yang berbeda. Harusnya senang sama laki-laki, ini jadinya mainnya sama perempuan. Itu lama-lama hipotalamusnya kecil. Makanya maaf, gay itu nggak bisa jaga keamanan. Kalau maaf ya, di antara kita misalnya ada gay, kalau ada gempa, gay yang lari duluan. Gempa, oh lari duluan ya. Tapi kalau laki-laki sejati, dia nggak lari duluan. Dia selamatkan yang perempuan dulu. Itu laki-laki sejati. Ya? Jadi sekali lagi Bu, tolong pada anak laki-laki. Saya lebih tekankan pada anak laki. Kenapa? Otak kita tuh beda sama dia. Ya? Maka ingat, dia punya hipotalamus yang lebih besar. Apa fungsi hipotalamus tadi yang pertama? Menjaga keamanan. Kedua, pusat lapar dan haus. Ketiga, pusat syahwat birahi.